قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وحرمتي كتلا جدا كجيا كتاب شرح عقيدة طحاوية sampai pada permasalahan syahida dan makna-makna yang terkandung dalam kalimat syahida. Dan disebutkan bahwasannya istilzam syahadah adalah akhbar wal ilm, di antara konsekuensi dari syahida bersaksi adalah memberitakan, memberitahukan dan juga memutuskan, dan juga ilmu yang diketahuinya dan disampaikan dengan yakin. Ini makna syahidah. Dan sampai kita pada ucapan syarih wahuwa Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, wa wajhu istilzami syahadatihi subhanahu wa ta'ala lidhalik innahu idha syahida annahu la ilaha illa hu faqad akhbara wa bayyana wa a'lama wa hakama wa qadha. Maka konsekuensi dari kalimat syahida, jika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu, bahwa Allah mempersaksikan, berarti Allah subhanahu wa ta'ala sebagai fa'il dari kalimat syahida, Allah mempersaksikan. Maka mana yang terkandung dalam kalimat itu adalah akhbara wa bayyana wa a'lama wa hakama wa qadha. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, menerangkan, memberitahukan, menghukumi dan memutuskan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Annama siwahu laisa biilah. Dan juga persaksian dari Allah, maknanya Allah memberitahukan, menghukumi dan memutuskan bahwa selain Allah tidak berhak diibadahi. Laisa biilah, bukan ilah, bukan ma'bud. Wa anna ilahiyat ma siwah dhaqilah. Berarti keputusan dari Allah bahwa semua penuhanan-penuhanan kepada selain Allah adalah batil. Fala yastahiqul ibadah siwah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kama la tasluhul ilahiyah li ghairihi. Sebagaimana sifat ketuhanan tidak ada pada selain Allah, maka demikian pula yang berhak diibadahi hanya Allah dan tidak mungkin pada selainnya. Wadhalika yastalzim al-amr bi-ittikhadhihi wahdahu ilahan. Maka konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah menjadikan Allah sendirinya sebagai ilah. Ilah bimakna ma'bud, sebagaimana kitab bimakna maktub. Kenapa kita dinamakan kitab? Karena dia ditulis di dalamnya, tulisan-tulisan. Maka dinamakan kitab. Sehingga wazan fi'al bisa bermakna maf'ul, sebagaimana kitab bermakna maktubun fihi. Demikian pula ilah bimakna ma'luhun, yakni maknanya ma'bud. Qulna a'udzubikumullah wa nahyu 'an ittikhadhi ghairihi ma'ahu ilahan. Dan sekaligus juga larangan untuk menjadikan selain Allah sebagai ilah. Wajib menjadikan Allah sebagai sesembahan yang diibadahi dan dilarang untuk mengambil selain Allah sebagai ma'bud. Wa hadza yafhamuhu al-mukhatab min hadha an-nafy wal-itsbat. Dan ini bisa dipaham oleh setiap orang yang diajak bicara dengan kalimat ini, tentunya orang-orang yang mengerti bahasa Arab, maka mereka akan paham ketika diajak bicara dengan kalimat syahidallahu annahu la ilaha illahu. Maka mereka paham. Yang dipahami oleh orang Arab dari kalimat ini adalah bahwasanya Allah memutuskan, qadha wa hakama, menghukumi bahwa tidak boleh ada yang mengakui keilahan pada selain Allah. Allah memutuskan dengan perintah, dengan keputusan, hendaklah beribadah hanya kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah. Ini yang terkandung dalam kalimat tauhid dan dipahami oleh setiap orang-orang Arab yang diajak bicara dengan kalimat ini. كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك. Sebagaimana kalau ada engkau lihat seorang yang dimintai fatwa atau dimintai persaksian atau dimintai keridhaan, padahal dia tidak berhak, tidak mengetahui, tidak mengerti. Wa yad'u man huwa ahlun lahu, dan meninggalkan orang yang sesungguhnya paham, ngerti, tahu kejadiannya. Kira-kira apa yang dikatakan oleh orang yang menyaksikan hal tersebut, menyaksikan kedzaliman? Ini orang tidak tahu, tidak mengerti, tidak menyaksikan, atau tidak tahu kejadiannya, tiba-tiba diminta persaksiannya. Sedangkan ini orang yang tahu, orang yang mengerti, tapi tidak diminta persaksiannya. Fataqul, maka dikatakan olehmu, hadza laisa bimuftin wala syahidin wala tabib. Orang ini bukan ahli fatwa, bukan saksi yang mengetahui, bukan pula dokter yang mengerti tentang masalah penyakit. Al-mufti fulan, yang namanya mufti itu si fulan, yang namanya saksi itu si fulan, yang namanya dokter itu si fulan. Fa inna hadza amrun minhu wa nahyu. Kira-kira ucapan orang ini apa maknanya kalau bukan mengandung makna itsbat wa nafi? Kamu minta fatwa pada seorang jahil, pada seorang bodoh. Kemudian dikatakan, hadza laisa bi mufti. Al-mufti fulan, ini bukan mufti, bukan ahli fatwa, yang namanya ahli fatwa fulan. Kira-kira apa maknanya? Maknanya orang ini memerintahkan, hendaklah kamu meminta fatwa dari yang ini dan jangan meminta fatwa dari yang itu. Iya kan? Itu terkandung dalam kalimat tadi. Ini bukan mufti, ini yang mufti. Qanibirina'azakumullah. Kalimat ini maknanya tidak ada yang berhak berfatwa kecuali orang ini. Artinya kamu jangan meminta fatwa dari orang ini, hendaklah kamu minta fatwa dari orang ini. Qanibirina'azakumullah itu dalam bahasa Arab dipaham. Demikian pula kalimat la ilaha illallah, yang namanya ma'bud, yang berhak diibadahi, yang berhak kita meminta berdoa kepadanya, hanya Allah. Terkandung perintah dan larangan di dalamnya. Terkandung perintah dan terkandung pula di dalamnya larangan. Perintah untuk beribadah kepada Allah dan larangan untuk jangan beribadah kepada selainnya. Berdoalah kepada Allah dan jangan berdoa kepada selainnya. Qanibirina a'azakumullah. Wa aydan والايه دلت على انه وحده المستحق للعباده. Demikian pula ayat ini mengandung dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendirinya yang berhak untuk diibadahi. Fa idza akhbara annahu huwa wahdahu almustahiq lilibadah, fadhammana hadha alikhbar amrul ibadi wa ilzamihim. Berarti kalau Allah memberitakan bahwa Allah lah yang berhak diibadahi, maka ini khabar dari Allah Subhanahu wa taala, berita yang mengandung di dalamnya perintah. Perintah hendaklah beribadah kepada Allah. Wa ilzamihim bi ada'i ma yastahiqur rabb, dan konsekuensinya adalah menunaikan hak Allah. Karena Allah yang berhak untuk diibadahi, maka tunaikanlah haknya. Ma yastahiqur rabb ta'ala 'alaihim, apa yang merupakan hak Allah atas mereka harus ditunaikan. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya, agar hamba-hamba tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakullah 'alal 'ibad. Wa anil qiyam bidzalika huwa khalis wa haqqihi 'alaihim. Dan yang namanya menegakkan ibadah harus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hak itu hanya hak Allah dan bukan hak yang lain. Wa aydan, ini berarti mengandung amr. Teman-teman masih ingat, kita masih menjelaskan kalimat syahida, bahwa kalimat syahida itu mengandung makna a'lama, memberitahu, mengandung makna perintah, mengandung makna keputusan. Nah, sekarang sudah diterangkan oleh beliau bahwa berarti Allah memerintahkan. Syahidallahu annahu la ilaha illallah, maknanya Allah memerintahkan agar kalian beribadah hanya kepada Allah. Itu makna syahida bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan falafdhu hukm wal qada. Demikian pula dalam makna syahida ada makna hukum wal qada. Yustamal fil jumlatil khabariyah. Menghukumi itu dipakai pula dalam bahasa Arab untuk maksud memberitakan. Menghukumi tapi maknanya adalah memberitakan satu berita fakta yang hakik. Itu dikatakan hukum. Wa yuqalu jumlatul khabariyah qadhiyah wa hukum. Satu berita. Berita kenyataan terjadi, kamu katakan ini kejadiannya begini, itu kamu menghukumi dan kamu memutuskan. Itu disebut hukum wa qadhiyah. Wa qad hakama biha bikadha, orang ini memutuskan demikian, orang ini menghukumi demikian. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ala innahum min iskihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadibun astaghal banati ala albanin ma lakum kaifa tahkumun. Perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ala innahum min iskihim la yaqulun, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka berdusta, mereka hanya mengada-adakan kedustaan apa yang mereka ucapkan. Waladallah, yaitu mereka berkata Allah memiliki anak. Wa innahum lakadibun, dan sungguh mereka berdusta, kata Allah. Mereka memberitakan bahwa Allah punya anak. Allah katakan mereka berdusta dengan kalimat itu. Astaghal banati 'alal banin, apakah Allah Subhanahu wa taala lebih memilih anak-anak perempuan daripada laki-laki? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian menghukumi? Perhatikan, berarti apa yang mereka lakukan disebut oleh Allah sebagai hukum. Karena Allah katakan, bagaimana kalian menghukumi? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian menghukumi? Qadabina a'azakumullah, berarti apa yang diucapkan oleh musyrikin, apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir dari kalangan Nasrani atau dari kalangan Yahudi, yang menyatakan Isa anak Allah atau yang mengatakan Uzair anak Allah. Mereka itu dengan ucapan mereka menghukumi bahwa Allah punya anak. Memutuskan dengan satu keputusan batil, keputusan yang batil dari mereka. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga Allah katakan malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi? Demikian pula dalam ayat lain. Dalam surat Al-Qalam Allah katakan apa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun, apakah kami akan menyamakan, akan memperlakukan sama al muslimin wal mujrimin, apakah kami akan menyamakan, kata Allah, antara muslimin dengan mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian menghukumi? Artinya orang-orang kafir musyrikin ketika menganggap sama antara muslimin dan mujrimin, dan mereka orang-orang mujrim, orang-orang kafir merasa diri mereka juga akan mendapatkan jannah, bagaimana mungkin Allah menyamakan muslimin dengan musyrikin, muslimin dengan mujrimin? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian menghukumi? Berarti ucapan mereka yang batil tadi disebut oleh Allah sebagai hukum, bahwa mereka menghukumi, mereka memutuskan. Apa maknanya? Artinya mereka mempersaksikan. Rahimahullah Ibn Abdul Ilm Al-Hanad rahimahullah, betapa cerdasnya, betapa jelinya beliau menafsirkan makna syahadah, makna persaksian yang di dalamnya mengandung hukum wal qadha, mengandung hakama wa qadha, sebagaimana dalam ayat-ayat ini Allah sebut persaksian mereka dengan hukum. Allah sebut dengan kalimat afala tahkum atau kaifa tahkumu, wal hukmu wal qawa bi annahu la ilaha illa hu mutadammilun ilzam, walau kana al murad mujarrad shahadah lam yatamakkanu min al ilmi biha wa lam yantafi'u biha wa lam taqum alaihim biha al hujjah. Yang namanya hukum dan qawa, keputusan dan hukum, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, terkandung di dalamnya konsekuensi. Walau kanal murad, kalau saja yang dimaukan dengan persaksian itu hanya ucapan, lam yatamakkanu minal ilmi biha, maka tidak memungkinkan atau tidak perlu untuk menambah dengan ilmu, atau tidak perlu disyaratkan dengan ilmu. Walam yantafi'u biha walam taqum 'alaihim, dan tentunya tidak bermanfaat persaksian tanpa ilmu. Qul inna a'udzubikumullah, enggak akan tegak hujjah yang membela mereka kalau mereka mengucapkan syahadat tanpa ilmu. Qul inna a'udzubikumullah, perhatikan. Ketika orang berkata asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, artinya dia konsekuensinya dia harus berkata pula yang terkandung di dalamnya. Apa itu? Saya memutuskan dengan yakin dan saya menghukumi bahwa tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah. Dan saya memberitahu kalian bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku membuktikan kepada kalian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Semua makna tadi terkandung dalam kalimat asyhadu. Baru syahadat tadi bermanfaat. Tetapi kalau hanya kalimat, tapi dia tidak mau memutuskan dengan keputusan tauhid. Ya pokoknya bagi saya memang tidak ada ilah kecuali Allah. Loh tapi bulan bagaimana? Bulan bagaimana? Saya tidak mau menghukum. Apakah mereka benar atau salah? Saya tidak mau menghukum. Tidak bisa. Maknanya syahadah adalah hukum. Kamu harus memutuskan keputusan hukum sebagaimana yang kamu persaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Harus itu. Karena itu terkandung dalam kalimat syahadah. Qanibidina azakumullah. Alhamdulillah. Kita mendapatkan makna syahadah yang lebih luas dari kitab yang pernah kita bahas. Qanibidina azakumullah. Tidak hanya ilmu wal amal, tetapi ditambah ilmu wal amal wal hukum. Harus memutuskan dengan keputusan itu. Gak bisa kamu hanya untuk dirimu sendiri dan gak mau menghukumi orang lain. Gak bisa. Kamu harus tegas menyatakan bahwa yang benar adalah Allah sebagai ma'bud dan semua yang dibalik selain Allah batil, batil, batil. Ini keputusan yang terkandung dalam kalimat syahadah. Qanibidina azakumullah. Qala rahimahullah. Kemudian beliau berkata, bal qad tadammanatil bayan lil ibadi wa dalalatihim wa ta'rifihim. Bahkan dalam persaksian harus terkandung pula makna bayan, penjelasan. Penjelasan, keterangan yang menjelaskan untuk para hamba-hamba Allah. Wa dalalatihim wa ta'rifihim, untuk menunjukkan tentang la ilaha illallah dan untuk mengenalkan tentang la ilaha illallah yang dia persaksikan. Bima syahida bihi. Kama anna syahid min al-ibad idza kanat indahu syahada wa lam yubayyinha bal katamaha lam yantafi' biha ahad. Kata Ibn Abdul Aziz, sebagaimana seorang hamba yang memiliki persaksian, saya saksinya dan saya punya persaksian itu, saya tahu kejadiannya tapi tidak mau menerangkannya. Dipanggil oleh hakim, diperintahkan untuk menerangkannya, saya tidak mau menerangkannya, pokoknya saya tahu. Pokoknya saya saksi. Ya apa yang kamu ketahui, persaksikan. Apa yang namanya persaksikan? Terangkan. Terangkan kalau memang kamu itu tahu kejadiannya. Kamu sebagai saksi harus menerangkan. Berarti terkandung pula dalam makna kalimat syahidah bayan. Bila ibad, ketika seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, terangkan pada manusia apa yang kamu persaksikan. Saya bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Apa maksudnya? Terangkan. Saya mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diibadahi selain Allah batil. Yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Qanibidina azakum, yang namanya bayan memberikan bayyinah. Yang namanya keterangan sampai terang, sampai jelas. Kalau gumun, buram, ya belum dikatakan bersaksi. Saya bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ya pokoknya itu. Saya enggak tahu maksudnya, pokoknya itu. Enggak bisa. Yang kamu persaksikan itu apa? Ya la ilaha illallah. Ya apa maksudnya la ilaha illallah? Ya maksudnya pokoknya la ilaha illallah. Enggak bisa. Harus dia bisa menerangkan dengan jelas. Saya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu tahu enggak? Coba terangkan apa itu maksudnya. Dia harus tahu paling tidak pada kalimat yang simpel. Bahwasanya saya mempersaksikan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah, tidak yang lain. Dan Nabi terakhir yang diutus adalah Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Yang berarti kita harus ikut Nabi Muhammad SAW. Paling tidak keterangan yang ringkas seperti itu. Kalau tidak tahu, maka itu bukan persaksian namanya. Itu bukan persaksian. Kalau ada burung beo yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, apakah kita katakan dia bersaksi? Dia tidak bersaksi. Kenapa dia tidak bersaksi? Karena dia tidak bisa menerangkan apa maksudnya, dan dia tidak mengerti apa kandungannya, dan dia tidak menerangkan, tidak mengkhabarkan, tidak memutuskan, tidak menghukumi. Qul inna a'udzu bikumullah. Ini makna syahadah tidak hanya ucapan, tetapi bayan lil ibad. Qala, kalau dia lam yubayyinha, kalau tidak menerangkannya, bal katamaha, bahkan disembunyikannya, lam yantafi' biha ahad, maka persaksian itu tidak bermanfaat, walam takun biha hujjah, dan tidak bisa tegak sebagai hujjah. Wa idza kana la yantafi' biha illa bi bayaniha, fa huwa subhanahu wa ta'ala qad bayyanaha ghayatal bayan. Sekarang kita lihat, ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm, bahwa Allah mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Dia. Mengandung bayan atau tidak mengandung bayan? Mengandung bayan. Mana buktinya kalau Allah memberikan bayan, memberikan keterangan-keterangan jelas bayinat? Kata Ibn Abdul Aziz, perhatikan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, qad bayyanaha ghayatal bayan, Allah telah menerangkannya sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Apa itu makna la ilaha illallah? Bituruqin thalathah, Allah terangkan dengan tiga cara. Bissam'i, wabil basari, wabil aqli. Allah terangkan makna tauhid la ilaha illallah dengan sama', dengan dalil-dalil sam'i, dengan basar, dengan mata yang kita lihat, wal aql, dengan akal yang kita punya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tiga bentuk keterangan. Kita lihat yang pertama, yaitu sam'. Wa bi sam'i ayatihi al-matluwah al-mubayyinah lima arafna iyyahu min sifati kamalihi kulliha al-wahdaniyah wa ghairiha ghayatal bayan la kama yaz'umuhu al-jahmiyah. Kita lihat yang sama dengan kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibaca. Al-mubayyinah lima arafnahu ya, ayat-ayat yang menerangkan apa yang sudah sama-sama kita ketahui tentang makna la ilaha illallah dalam Al-Qur'an. Setiap ayat, setiap surat terkandung dalamnya keterangan makna tauhid. Seperti sifati kamalihi kulliha, seperti keterangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menerangkan tentang tauhid, menerangkan pula tentang sifat-sifatnya. Al-wahdaniyah, diterangkan pula sifat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Ada berapa? Satu atau dua? Lebih daripada 10. 10 atau 20? Lebih daripada 20. Sekian banyak dalam Al-Qur'an Allah menerangkan tentang dirinya dengan sifat wahdaniyah, keesaan. Ghayatul bayan, dengan keterangan yang sangat tinggi. La kama yaz'umul jahmiyah, tidak seperti apa yang dikatakan oleh kaum Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Tidak seperti mereka dan para pengikutnya dari kalangan Mu'tazilah dan juga Mu'attilah dan juga beberapa para penolak sifat. Ya, ini tidak sama seperti pengakuan mereka. Kalau Jahmiyah mengatakan ada kata-kata dalam Al-Quran yang tidak jelas, sehingga kita tidak perlu menafsirkan, tidak perlu menerangkan, sudah pokoknya kita terima kalimat itu, tapi jangan terima maknanya. Loh, ini menuduh bahwa Al-Quran tidak jelas. Padahal Al-Quran disebut bayyinatun. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penamaan-penamaan Al-Quran. Di antaranya bayyinah. Bayyinah adalah keterangan yang jelas, keterangan yang sangat gamblang. Adapun Jahmiyah mengatakan bahwa semua itu nama-nama Allah, tetapi tidak mengandung sifat-sifat. Maksudnya apa? Maksudnya nama-nama tadi tidak mengandung makna. Allah memiliki nama Sami', tapi tidak mengandung makna Sama', pendengaran. Allah dinamakan Basir, tapi tidak bermakna Basir itu melihat, tidak. Pokoknya namanya Basir. Ini Jahlun. Jahlun baqi' yang ada pada Jahm bin Safwan dan para pengikutnya. Demikian pula Mu'tazilah. Demikian pula Mu'attilah, para penolak sifat. Min da'wa ihtimalatu qifil hayrah. Mereka berkata, sama ini semua, Jahmiyah, Mu'tazilah, para penolak sifat, mereka semua memiliki persamaan. Apa itu? Bahwasanya dalam Al-Qur'an ada ihtimalatu qifil hayrah. Ada kemungkinan-kemungkinan yang banyak yang membuat seorang jadi bingung, enggak jelas. khilafil bayan alladhi wasafallahu bihi kitabahul azim. Yang namanya ketidakjelasan tentunya bertentangan dengan keterangan dan penjelasan yang Allah katakan sebagai bayyinat. Berarti menuduh Allah tidak menerangkan kitabnya yang mulia. Dan berarti Rasulullah SAW tidak melaksanakan tugasnya untuk menerangkan Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Betapa sesatnya mereka kaum Mu'tazilah. Betapa sesatnya mereka kaum Mu'attilah. Dan betapa sesatnya mereka kaum Jahmiyah. Yang mereka semua sepakat menyatakan bahwa Al-Quran ada berapa kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang tidak jelas. Memiliki makna-makna yang mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Mengandung di dalamnya keterangan-keterangan yang tidak jelas apa maksudnya. Para bin a'azakumullah, tujuan mereka dengan kalimat mereka itu adalah untuk membangun di atasnya agama sesat mereka. Para bin a'azakumullah, perhatikan. Mereka punya tujuan. Karena mereka adalah ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, maka mereka sudah punya kesimpulan. Kesimpulan dari hawa nafsunya sendiri, kesesatan dari pikirannya sendiri. Sedangkan ayat Al-Quran dikatakan gak jelas ini, bisa kesana, bisa kesini, ada ihtimalat, tuqi fil teorah. Maka kita gunakan akal sebagai pokok, kata Mu'tazilah. Karena tidak jelas, maka jangan Quran menjadi dasar. Yang menjadi dasar sebelum Quran adalah akal. Astagfirullahaladzim. Artinya mereka lebih mengutamakan akal daripada Quran. Karena Quran gampang bisa ditarik ke sana kemari. Ada ihtimalat yang tuqi fil hirah. Ada kemungkinan-kemungkinan yang membuat orang bingung. Sehingga kita harus putuskan dengan akal. Sebenarnya na'azakumullah lihat. Mereka membangun agama rasionalismenya di atas kalimat tadi. Bahwa Al-Quran tidak jelas. Demikian pula Jam dan Sofwan. Membangun agamanya di atas kalimat Al-Quran belum jelas. Demikian pula mereka para penolak sifat berkata seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Quran. Hamim wal kitabil mubin. Hamim dan demi kitab al-mubin. Apa kitab al-mubin? Kitab yang jelas. Barang saya mengatakan Al-Quran tidak jelas, imma jahilun wa imma dhal. Imma jahil wa imma dhalun mudhil. Orang yang bodoh atau orang yang memang sesat dan menyesatkan. Ayat lain Allah katakan, Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Allah dalam kitab yang mubin. Kitab yang jelas. Allah katakan pula dalam ayat lain, kalau tadi dalam surat Yusuf, dalam surat Zukhruf, sekarang dalam surat Al-Hijr. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Itu adalah ayat-ayat kitab. Dan Qur'an yang jelas. Demikian pula Allah katakan dalam surat Al-Ma'idah. Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lilmuttaqin. Ini adalah keterangan yang jelas untuk manusia. Allah sebut Al-Quran dengan bayanun linnas. Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lilmuttaqin. Wa maw'izatun lilmuttaqin. Ini keterangan yang jelas. Ini petunjuk dan bimbingan nasihat untuk orang-orang yang takwa. Al-Quran. Demikian pula dalam surat Al-Imran tadi ya. Dalam surat Al-Ma'idah, fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan ketahuilah kata Allah. Wa ma annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Bahwasanya tidak ada kewajiban atas rasul kami kecuali balaghul mubin. Penyampaian yang jelas. Berarti ketika menyatakan ada ayat-ayat yang tidak jelas, bisa jadi menuduh Al-Quran tidak jelas, atau menuduh Rasulullah belum menerangkan dengan keterangan yang jelas. Padahal Allah katakan kepadanya, annama ala rasulina al-balaghul mubin, bahwasanya kewajiban atas Rasul kami adalah menerangkan dengan keterangan yang jelas. Berarti Rasulullah SAW sudah menunaikan amanah, menerangkan dengan keterangan yang jelas. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kata Allah, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran ini, zikra ini, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menerangkannya kepada manusia, ma nuzila ilaihim, menerangkan apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quran. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mau berpikir, membaca Al-Quran, membaca keterangannya dari Rasulullah SAW, penjelasannya, dan kemudian dia menerima dengan pikirannya. Qulibna a'azakumullah, wa kadzalika sunnah. Demikian pula sunnah-sunnah Rasulullah. Ta'ti mubayyinah, semuanya menerangkan. Berarti kembali kepada tauhid. Bahwa ketika Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illahu, bahwa Allah bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, terkandung di dalamnya, dalam persaksian itu, bahwasanya Allah menerangkan, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, diterangkan oleh Allah, dan diterangkan dengan gamblang, dengan jelas oleh Allah, dengan sama', dengan memperdengarkan ayat-ayatnya, dengan memperdengarkan ucapan-ucapan Rasulnya. Maka sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang Allah utus juga mengandung bayan, mengandung keterangan-keterangan tentang tauhid, dan itu terkandung dalam makna syahidah. Berarti benar-benar Allah SWT mempersaksikan dengan keterangan yang jelas. Tati mubayyinah au muqarrirah lima dalla alaihi al-Quran. Sunnah Nabawiyah juga datang dari Rasulullah SAW, menunjukkan, menerangkan apa yang ada dalam Quran. Lam yahujuna Rabbuna subhanahu wa ta'ala ila ra'yi fulanin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak kita untuk mengambil pendapat fulan wa pendapat fulan. Wala ila zauqi fulanin wa wajdihi, tidak pula untuk mengambil perasaan fulan atau pikiran fulan. Agama ini pengenalan terhadap tauhid la ilaha illallah dengan dalil sam'i. Dalil sam'i min al-Qur'an wa sunnah, dari Qur'an dan sunnah. Allah tidak memerintahkan kita untuk memakai coba perasaan kalian atau mengambil coba lihat pendapat-pendapat manusia, tidak. Tetapi lihatlah Al-Qur'an, lihatlah sunnah Rasulullah SAW. Maka kata Ibn Abdul Aziz rahimahullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita untuk mengambil ra'yi fulan wala dzauqi fulan wa wajhihi fi usuli dinina, dalam masalah prinsip-prinsip agama. Walihada najid man khalafa al-kitab wa sunnah mukhtalifina mudtaribin. Oleh karena itu, kamu akan dapati orang-orang yang meninggalkan kitab wa sunnah atau menyelisih kitab wa sunnah, mereka selalu dalam keadaan mukhtalifin, selalu dalam keadaan mudtaribin, goncang, bingung, berselisih mereka. Bal qad qala ta'ala, bahkan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian kenikmatanku, kata Allah, dan aku ridha Islam agama buat kalian. Fala yahtaju fi takmilihi ila amrin kharijin, maka tidak perlu untuk menambah, tidak perlu untuk melengkapinya dengan perkara baru selain Quran wa sunnah. Enggak perlu menambahi dengan tambahan-tambahan lain yang bukan dari kitab wa sunnah. Ya, ini enggak perlu bid'ah-bid'ah baru. Enggak perlu keterangan-keterangan dalam artian tambahan-tambahan hukum yang baru. Qul bi na'azukumullah, berarti cukup dengan apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa ila hadzal ma'na asyara Syekh Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah. Dan kepada makna ini diisyaratkan oleh Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullahu taala, sahibul matn kitab, yani penulis matan kitab kita ini. Bima yati min kalamihi min qawlihi, di antaranya nanti akan datang ucapan beliau, la nadkhul fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina, kata Abu Ja'far Thahawi rahimahullah, dan kita tidak masuk pada perkara-perkara ini dengan mentakwilkan, menafsirkan dengan ra'yu-ra'yu kita sendiri, dengan pikiran-pikiran kita sendiri. wala mutawahimina bi ahwaina, tidak pula kita perlu menebak-nebak dengan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama Allah, karena enggak akan selamat seseorang dalam agamanya kecuali orang-orang yang Allah selamatkan, yakni Allah selamatkan dengan Al-Qur'an. Wali Rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan juga dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Perhatikan ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, bahwasanya jangan dalam masalah akidah, dalam perkara usul akidatina, dalam prinsip-prinsip agama kita, jangan kita menebak-nebak dengan perasaan dan pikiran. Jangan kita menafsirkan dengan otak kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan hawa nafsu kita sendiri. Jangan. Tidak akan selamat, kata Abu Ja'far Tahawi. Tidak akan selamat seorang pun kecuali orang yang Allah selamatkan. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan bimbingan sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kalau keluar dari Quran wa sunnah, gak akan selamat. Pikiran siapa yang bisa selamat tanpa bimbingan Quran wa sunnah? Kalau saja pikiran manusia bisa mencari kebenaran tanpa bimbingan Quran wa sunnah, kalau saja otak-otak manusia bisa mencari kebenaran tanpa bimbingan seorang Rasul, tanpa diturunkan kitab dari Allah, maka apa perlunya diutus Rasulullah SAW? Apa perlunya diturunkan kitab demi kitab? Qanibina'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab demi kitab, mengutus Rasul demi Rasul, karena Allah maha tahu manusia tanpa bimbingan Quran, tanpa bimbingan kitab dari Allah, tanpa bimbingan seorang Rasul, gak akan bisa mendapatkan kebenaran. Gak akan bisa mereka mendapatkan jalan yang lurus yang menyelamatkan dia dalam dunia dan akhir. Gak akan bisa. Allah maha tahu. Maka Allah utus Rasul-Rasulnya sampai Rasul terakhir. Dan Allah turunkan kitab-kitabnya sampai kitab terakhir, Al-Quran. Dan kemudian Allah katakan sebagai khataman nabiyin, penutup para nabi. Dan Rasulullah menyatakan, la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Artinya Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Al-Quran adalah untuk seluruh manusia di akhir zaman sampai hari kiamat. Qanibin a'azakumullah wa sallallahu taufiq wal'afiyah. Walaupun hidayah wassalamah, berarti kita baru menerangkan satu dalil, yaitu dalil sam'i. Nanti ada juga basar dan juga akal. Qanibin a'azakumullah, agar mereka tahu kaum mu'tazilah bukan berarti ahlu sunnah meninggalkan akal, bukan. Tetapi mendudukannya sebagaimana mestinya. Didudukan di bawah Quran wa sunnah, di bawah ijma para salafus saleh, di bawah dalil-dalil sam'i, baru setelah itu akal-akal manusia. Bukan kemudian dibiarkan manusia tidak boleh berpikir, bukan. Karena akan bertentangan dengan sekian ayat dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian mau memikirkan? Dan sekian banyak ayat yang menunjukkan hendaklah kita menggunakan akal-akal kita. Bahkan Allah katakan tentang Quran dan Sunnah sebagai hujjah liman liulil albab, untuk orang-orang yang memiliki hati yang memikirkan. Qul inna a'udzu billahi aslah tawfiq wal afiyah wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.